Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخواني في الله أعزني وأعزكم الله Dalam pertemuan yang lalu sudah kita baca bersama penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang perbedaan al-birru wa taqwa ketika dua kalimat ini digandengkan. Maka beliau menyatakan wa amma taqwa fa hiya at-tariqu al-musilu ilal birri wal wasilatu ilaihi. Maka takwa dia adalah jalan yang akan menyampaikan kepada albir kebajikan. Takwa adalah sarana menuju kepada kebajikan. Walafduha yadulu ala hada, lafadznya itu menunjukkan hal ini. Ditinjau dari lafadznya saja sudah menunjukkan yang demikian ini. Fa innahu fa'la, taqwa dari timbangan kata fa'la, min waqayaki wa kana asluha waqwa, dari kata kerja waqayaki, asalnya adalah taqwa itu waqwa. Faqala bil wawa ta'an, maka mereka mengganti wawu dengan ta'. Waqwa, wawunya diganti ta menjadi taqwa. Kama qalu turasun minal warasah, kata turas dari warasah, wawunya diganti ta. Watujah minal wajah, watuhmah minal wahmah, huruf wawu diganti dengan ta banyak dalam bahasa Arab. Wa nadhairuha, dan yang semisalnya. Falafduha dalun ala annaha minal wiqayah, maka lafadznya kata taqwa itu menunjukkan, dia itu menunjukkan makna wiqayah, artinya pencegahan. Fa innal muttaqi qad jala bainahu wa bainan nari wiqayatan, karena orang yang bertakwa, al muttaqi berarti dia telah menjadikan antara dirinya dan neraka itu wiqayah, benteng penjagaan. Wal wiqayah min bafi daf'id durri, fattaqwa wal biru kal afiyah wassiha. Dalam naskah yang lain, insyaallah dalam naskah yang lain dengan redaksi fal wiqayatu min babi daf'i dharari wal biru min babi tahsilin naf'i. Walalam dari si apa redaksinya sepertinya ini yang lebih pas. Fataqwa kal hamiyah wal biru kal afiyah wassiha. Maka kata wiqayah ini masuk dalam bab menolak madarat. Adapun bir itu membab tahsilin nafa, bab menggapai kemanfaatan. Maka fataqwa kal hamiyah, maka takwa ini Fungsinya seperti pengobatan atau tindakan pencegahan. Wal birru kal afiyah wassihah. Sementara al bir itu seperti keselamatan dan kesehatan. Sehingga takwa itu fungsinya untuk menolak madarat. Bir itu untuk menggapai kemanfaatan. Sehingga takwa itu kedudukannya seperti tindakan preventif atau sebuah pengobatan. Sementara bir itu hasilnya keselamatan dan kesehatan. Makanya kemarin disebutkan beda antara takwa dengan albir seperti bedanya sebab yang dimaukan untuk selainnya dan tujuan yang dimaukan secara zatnya. Maka takwa itu sebab yang dimaukan untuk selainnya, albir tujuan yang dimaukan adalah secara zatnya. Sehingga takwa itu digambarkan seperti tindakan pengobatan atau pencegahan, seperti imunisasi kan untuk mencegah madarat atau pengobatan, pemberian obat dan sebagainya itu dalam rangka untuk menolak madarat. Ini gambaran contoh takwa. Sementara albir itu bab menggapai kemanfaatan hasilnya nanti. Seperti sehat dan selamat itu albir. Sehingga tujuan melakukan pengobatan itu adalah untuk mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kesehatan. Demikian gambaran beda makna takwa dan albir. Kata al-muallifu al-imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, wa hadza babun syarifun yuntafa'u bihi intifa'un 'adzimun fi fahmi alfadil Qur'an wa dilalatih wa ma'rifati hududi ma anzalallahu 'ala rasulih fa innahu huwal 'ilmun nafi'. Maka ini adalah pembahasan yang sangat mulia. Ini sangat penting. Dengannya akan digapai manfaat yang besar di dalam memahami lafaz-lafaz Al-Quran dan dalil-dalilnya, penunjukan-penunjukannya. Dan kita akan mendapatkan kemanfaatan yang besar di dalam memahami, mengenali batasan-batasan apa yang Allah telah turunkan pada Rasul-Nya. Maka sesungguhnya dia itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu yang bermanfaat itu, seorang hamba akan bisa memahami lafaz-lafaz Al-Quran dan penunjukan-penunjukannya. Dia akan mengenali, mengetahui batasan-batasan apa yang telah Allah turunkan pada Rasul-Nya. Ini dengan ilmu yang bermanfaat. Juga kita bisa memahami lafaz-lafaz hadis dan juga penunjukan-penunjukannya. Bahwasannya hadis-hadis Nabi itu sebagai penjelas daripada Al-Quran. Sunnah menjelaskan makna dari lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Contohnya, satu contoh. Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, merekalah orang-orang yang nanti di akhirat mendapatkan keamanan dari azab, dan merekalah orang-orang yang di dunia mendapatkan petunjuk hidayah dari ketersesatan. Maka digapainya keamanan dari azab dan didapatkannya hidayah di dunia dari berbagai macam kesesatan Itu syaratnya seseorang tidak boleh mencampuri keimanannya dengan kedoliman. Sementara secara bahasa makna ad-dulmu dalam bahasa Arab adalah wad'usai ala ghairi makani. Dolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Begitu turun ayat ini, terasa berat di hati para sahabat, sehingga mereka mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menyatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Lantas siapa wahai Rasulullah di antara kita ini yang tidak pernah mendolimi dirinya? Karena mereka memahami makna dolim dalam bahasa mereka dalam menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti kalau orang itu berbuat dolim, dia itu sulit untuk menggapai keutamaan yang Allah janjikan dalam ayat ini. Mendapatkan keamanan di akhirat dari adab dan mendapatkan petunjuk di dunia dari ketersesatan. Syaratnya enggak boleh mencampuri keimanannya dengan kedoliman. Tentu ini hal yang berat ini. Siapa yang bisa menjalankan yang demikian itu? Maka Rasulullah menyatakan bukan itu yang dimaksud dengan dolim dalam ayat tersebut. Innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan makna dolim dalam ayat tadi adalah kesirikan. Alam tasma'u ila qauli Luqman libnihi. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya kesirikan adalah kedoliman yang besar. Berarti makna dolim dalam ayat tadi adalah kesirikan, bukan dolim secara bahasa. Maka penting kita memahami hakikat lafad-lafad Al-Quran dan dalil-dalilnya, hakikat lafad-lafad hadis dan penunjukan-penunjukannya. Ini perkara yang sangat penting. Ternyata makna dzalim dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bukan dzalim secara bahasa, tapi makna dzalim dalam lafaz ayat tadi itu adalah asyirku. Ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Maka untuk memahami hakikat takwa tadi juga dikaji secara bahasa. Mana takwa itu sudah menunjukkan mana yang demikian. Karena takwa dari kata, dari wazan fa'la, dari kata waqayaki. Itu wikoya. Artinya benteng. Tameng. Sehingga orang yang bertakwa berarti orang yang telah menjadikan antara dirinya dengan neraka itu adanya tameng, pembatas. Maka dengan mana ini, wiqayah itu maknanya adalah masuk dalam bab mencegah kemadhorotan, kalau gitu. Kan tameng berarti mencegah kemadhorotan. Kalau orang berperang punya tameng kan supaya enggak terkena senjata. Kan mencegah kemadhorotan. Sementara albir itu menggambar kemanfaatan. Sehingga kalau digambarkan kata beliau, takwa itu seperti tindakan preventif atau sebuah pengobatan. Tujuannya adalah untuk mencegah kemadharatan. Minum vitamin, imunisasi, minum obat ketika sakit. Ini contoh gambaran makna takwa. Sementara albir kal afiyah wassihah, seperti selamat dan sehat. Tujuannya untuk menggapai kemanfaatan tadi. Sehingga at-taqwa ini jalan yang akan mengantarkan kepada albir. Maka ini pembahasan yang sangat penting. Dengan memahami kaidah ini akan didapatkan manfaat yang besar bagi seorang talibul haq, seorang pencari al-haq, untuk bisa memahami lafaz-lafaz Al-Qur'an secara benar. Penunjukan-penunjukan yang dimaukan dari lafaz-lafaz Al-Qur'an itu secara benar harus memahami hakikat sebuah hakikat makna sebuah lafaz. dan juga harus bisa memahami batasan-batasan apa yang telah Allah turunkan pada Rasul-Nya. Maka itu yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Wa qad dhamma subhanahu fi kitabihi man laisa lahu ilmun bi hududi ma anzalahu ala rasulihi. Maka Allah subhanahu telah mencela dalam Al-Quran, dalam kitabnya, orang yang gak punya ilmu, gak punya pengetahuan terhadap batasan-batasan atau hakikat-hakikat apa yang telah Allah turunkan pada Rasulnya. Gak paham tentang wahyu yang Allah turunkan pada Rasulnya, baik wahyu dalam Al-Quran maupun wahyu yang berupa sunnah-sunnah Nabi yang sahihah. Itu dicela oleh Allah. Orang yang jahil terhadap perkara ini, dia itu orang yang madmum, yang tercela. Fa in adamal ilmi bidzalika mustalzimun mafsadatain adzimain. Karena tidak memiliki ilmu dalam perkara yang demikian itu, kalau orang itu jahil tentang batasan-batasan apa yang telah Allah turunkan pada Rasulnya, orang itu jahil tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, makna-makna yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, ini akan berkonsekuensi munculnya dua bahaya yang besar dalam kehidupan seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba tidak punya ilmu tentang batasan-batasan apa yang Allah telah turunkan pada Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, ini akan berkonsekuensi atau menimbulkan dua mafsadah yang sangat besar, dua bahaya yang sangat besar. Ihdahuma, salah satu dari dua bahaya tersebut, ayyudakhila fi musammal lafdi ma laisa minhu. Nanti dia akan memasukkan dalam makna sebuah lafaz apa yang bukan merupakan maknanya, bukan merupakan makna dari lafaz tersebut. Kalau orang itu memasukkan dalam makna sebuah lafaz apa yang bukan merupakan maknanya, maka fayuhkamu lahu bihukmil murad. Nanti akan dihukumi lafaz tersebut dengan hukum yang dimaukan dari lafaz yang sesungguhnya bukan demikian maknanya. Fayusawa ma baina ma farraqallah bainahuma. Akhirnya dia menyamakan antara sesuatu yang dibedakan oleh Allah antara keduanya. Contohnya lafaz nikah misalnya. Kalau orang itu enggak punya pengetahuan tentang makna nikah dalam tinjauan syariat, dikhawatirkan nanti akan memasukkan dalam makna nikah apa yang itu bukan makna nikah dalam syariat. Seperti mut'ah, nanti dianggap nikah, padahal itu bukan nikah. Bukan nikah. Asal antara laki-laki dan perempuan itu sudah saling sama-sama cinta, suka, boleh ikhtilat, dikatakan dia itu sudah resmi, sudah nikah, padahal belum ada ikatan nikah. Karena kalau orang enggak punya ilmu tentang batasan-batasan apa yang Allah turunkan, nanti akan berbahaya nanti. Sehingga menghukumi perzinaan atau kumpul kebo sebagai nikah nanti. Menghukumi mut'ah sebagai nikah, padahal itu di luar makna nikah. Kalau orang enggak punya ilmu memasukkan dalam makna sebuah lafaz apa yang bukan merupakan maknanya, sehingga dia akan memberikan hukum pada makna tersebut, hukum apa makna yang dimasukkan padanya kalimat tersebut atau lafaz tersebut. Seperti memasukkan mut'ah kepada makna nikah, menghubungi mut'ah dengan hukum nikah nanti. Artinya dia nanti akan menyamakan apa yang dibedakan oleh Allah. Allah membedakan antara nikah dengan mut'ah, dibedakan. Tapi kalau enggak punya ilmu, nanti akan disamakan. Orang menikah, laki-laki menikahi wanita lebih dari 4. Dalam syariat enggak boleh. Kalau enggak punya ilmu, menikahi wanita lebih dari 4. Dianggap sebagai nikah yang syar'i. Ini bukan nikah yang syar'i. Seorang menikahi mahramnya, ini dalam syariat bukan nikah yang syar'i. Tapi kalau enggak punya ilmu, menganggapnya nikah yang syar'i. Bahaya. Menimbulkan mafsadah yang besar kalau orang enggak punya ilmu tentang hukum syariat. Mafsadah yang kedua, wasaniyah. Ayyukhrija min musammahu ba'du afradid dahiliyah tahtahu. Kebalikannya. Akan mengeluarkan dari makna lafad apa yang itu merupakan bahagian dari satuan-satuan yang masuk di bawah makna tersebut. Fayuslabu an hukmu, sehingga akan dicabut darinya hukumnya. Fayufarraq baina ma jama'a Allah bainahuma, akhirnya dia memisahkan apa yang disatukan oleh Allah antara keduanya. Wadzakiyul fatinu yatafattanu li afrodi hadhil qaidati wa amsilatiha fayara anna kathiran minal ihtilafi au aktharahu innama nasa'a an hadhal mawdi'i wa tafsilu hadha la yafi bihi kitabun dhahmun. Maka orang yang cerdas, cerdik, dia akan cermat memahami satuan-satuan kaidah ini dan yang semisalnya. Dia akan mengetahui bahwasanya kebanyakan dari perselisihan atau mayoritas dari perselisihan itu hanyalah muncul dari apa masalah ini, karena enggak memiliki ilmu tentang batasan-batasan apa yang Allah turunkan pada Rasulnya. Dan rincian masalah ini tidak cukup untuk ditulis dalam sebuah kitab yang besar, karena begitu panjangnya masalahnya, begitu luasnya masalahnya. Dicontohkan oleh beliau, wa min hadza, masuk dalam masalah ini adalah lafdu al-khamru, lafad khamr. Lafad khamr, fa innahu ismun samilun li kulli muskirin. Khamr itu dalam tinjuan syariat adalah nama yang mencakup segala hal yang memabukkan. Apakah itu berupa benda cair atau padat, pokoknya memabukkan, dia itu dikatakan khamr. Fala yajuzu ikhraju ba'dil muskirat minhu, maka enggak boleh mengeluarkan sebagian zat yang memabukkan dari definisi khamr, enggak boleh. Fayun fa anha hukmu, sehingga tercabut darinya hukum khamar. Atau memasukkan apa yang tidak termasuk makna khamar ke dalam khamar, sehingga memberikan apa lafa tersebut semakna dengan khamr, enggak boleh memasukkan apa yang bukan maknanya atau mengeluarkan apa yang di bawah cakupan maknanya. Ini perkara yang enggak boleh dalam syariat. Maka khamr istilah untuk segala yang memabukkan, yang bisa menutupi akal, sehingga enggak boleh mengeluarkan sebagian zat-zat yang memabukkan dari makna khamar. Sebagian minuman mengandung alkohol sekian persen, memabukkan. Tapi juga mengandung unsur apa, herbal. Oh, ini jamu, ini bukan khamar. Sehingga hukum khamar akhirnya dicabut, ini kan jamu. Jadi orang kalau pegel-pegel lalu minum itu kan seger, ini kan jamu. Ini beda, ini bukan khamar. Itu juga perkara yang berbahaya. Konsumsi narkoba. Kalau khamar itu kan di zaman Nabi kan wujudnya cair. Ini kan enggak cair. Ini apa, benda padat. Ini bukan khamar. Sehingga tidak mengapa, enggak boleh menghukumi dengan hukum sebagaimana hukumnya khamar. Ini juga perkara yang sangat berbahaya. Wa kadzalika lafdul maisir. Demikian juga lafaz maisir, artinya judi. Wa ikhraji ba'di anwa'il qimar minhu, seperti mengeluarkan sebagian jenis-jenis perjudian dari makna maisir. Padahal itu masuk di bawah kategori maisir. Misalnya ada disilahkan dengan undian berhadiah. Ini judi bukan? Ya bukan, wong ini undian berhadiah kok ini. Nah, sekarang apa definisi khamar, apa definisi qimar atau maisir? Seorang itu ketika apa melakukan satu hal itu dihadapkan dengan kemungkinan untung rugi. Misalnya ada undian berhadiah yang diadakan sebuah warung, tapi syaratnya harus membeli kupon, kuponnya 50.000. Ini kan nanti akan diundi kan. Ya dia sudah mengeluarkan uang 50.000 itu kan dihadapkan pada untung rugi. Kalau dia enggak dapatkan dia rugi. Kalau dia dapatkan dia untung, karena nilai 50.000 dengan hadiah yang diundi itu enggak imbang. Ini kan undian. Loh. Ini bukan judi, ini undian berhadiah. Padahal ya hakikatnya maisir ya sebanyak itu, hakikatnya maisir. Beda dengan seseorang misalnya beli sebuah produk di sebuah toko. Di situ ada kotaknya gunting di sini, masukkan apa di kotak undian, dikasih nama, nomor KTP, nanti diundi. Enggak mengapa, karena kita enggak mengeluarkan modal. Di situ enggak ada unsur judi. Itu bukan maisir. Tapi yang pertama tadi, dia harus beli kuponnya. Berarti kan ada untung rugi di situ. Masuk dalam kategori maisir. Ini juga bahaya kalau enggak mengetahui hakikat sebuah makna secara benar. Wa kadzalika lafdun nikah, seperti juga lafaz nikah, idkhalu ma laysa bi nikah fi musammahu, memasukkan apa yang bukan makna nikah ke dalam makna nikah. Ini juga perkara yang sangat berbahaya. Wa kadzalika lafdur riba, demikian juga lafaz riba, ikhraju ba'di anwa'ihi minhu, mengeluarkan sebagian makna riba darinya. Ini bukan riba ini, tapi ini termasuk bab mudharabah, ini bab bagi hasil. Nah, bagaimana bagi hasil yang Anda maksud? Loh, saya kan apa tanam modal kepada teman saya si B 1 juta. Pokoknya setiap bulan saya minta keuntungan 5% dari 1 juta ini tiap bulan. Loh, saya dalam menjalankan modal dari Anda 1 juta ini kan kadang untung kadang rugi. Ya enggak, saya enggak mau tahu, pokoknya saya kasih modal 1 juta, kamu kasih saya keuntungan 5%. Ini mudharabah, kata dia. Ini mudharabah bagi hasil. Ini bukan riba. Padahal apa? Dalam kaidah kullu qaradin jarra nafan fa huwa riba. setiap transaksi hutang piutang, minjam meminjami, mengandung unsur pengambilan kemanfaatan, itu adalah riba. Beda dengan kalau kita tanam modal 1 juta, saya minta 5% dari keuntungan Anda. Nah, ini beda lagi nih. Kan enggak menentukan nominal dia, enggak menentukan nominal kemanfaatannya. Kadang enggak dapat mungkin kalau pas rugi, kadang dapat. Ini boleh, ini yang namanya mudharabah. Kalau nanti ada kerugian tanpa faktor kesengajaan dari pengelola bagaimana? Disebutkan dalam kaidah kalau enggak salah al-wadi'ah lil mal walaysa lil amil min husyai. Kerugian itu ditanggung pemodal. Pengelola tidak menanggung kerugian sama sekali. Asal itu bukan karena faktor kelalaian dari si pengelola, bukan faktor kesengajaan dia merugikan, tapi memang karena rugi, karena mungkin pengaruh pasar dan lain sebagainya. Itu pemodal yang menanggung kerugian dalam apa mudharabah, istilahnya mudharabah yang syar'i. Kemudian sebagian orang menyatakan, "Ya enggak mau saya apa menanggung kerugian ya. Pokoknya modal saya tetap utuh. Kamu rugi enggak rugi ya modal saya tetap utuh." Seperti yang ada dalam bank-bank syariah. Mengeluarkan dari definisi riba, apa yang itu hakikatnya termasuk riba? Bahaya. Bahaya. Wa idkhalu ma laisa biriba fihi, atau memasukkan sesuatu yang bukan riba dalam makna riba. Jual beli memenuhi syarat-syaratnya dikatakan riba padahal tidak riba. Ini juga perkara yang berbahaya. Wa kadzalika lafdud dzulmi wal adli, demikian juga lafadz dzalim, lafadz adil, wal ma'rufi wal munkar, lafat ma'ruf dan munkar, wa nadairuhu akthar min an tuhsa, dan yang semisalnya sangat banyak untuk bisa dihitung. Memasukkan ke dalam makna dolim apa yang bukan dolim, atau mengeluarkan dari makna dolim apa yang itu hakikatnya sebagai makna dolim. Memasukkan dalam makna ma'ruf apa yang bukan merupakan makna ma'ruf, atau mengeluarkan dari makna ma'ruf apa yang hakikatnya bagian dari perkara yang ma'ruf. Ini perkara yang berbahaya. Ini semua akibat yang muncul ketika seorang tidak punya ilmu tentang batasan-batasan apa yang Allah telah turunkan pada Rasul-Nya, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah As-Sahihah. Insya Allah ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.